sayang cuma kamu cintaku. Sama-sama suka dan duka kita selalu berdua. Aku dan kamu kita berdua saling cinta. Semoga kita tak terpisah selamanya. Pas hati kita goyang lagi ya. Sayangku satu, cintaku satu untuk kamu. Poso-poso. Tiada yang lain selain kamu di hatiku. Ternyata sama dia teh. Semoga kita selalu bersama-sama. Suka dan duka kita selalu berdua. Aku dan kamu kita berdua saling cinta. Semoga kita tak terpisahkan selamanya. Beautiful Indonesia. Mas Ari, terima kasih. Spesial untuk Mas Arya Satria. Sama-sama suka dan duka kita selalu berdua. Aku dan kamu kita berdua saling cinta. Semoga kita tak terpisahkan selamanya. Happy Asmara.